Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Selanjutnya kita akan membaca tentang Al-Hanifiyah. Qala al-musannifu rahimahullah, i'lam arshadakallahu li ta'ati anna al-hanifiyata millata Ibrahima an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ketahuilah, semoga Allah memberi ar-rusyd kepadamu untuk mentaatinya, bahwasanya Al-Hanifiyah adalah millah Nabi Ibrahim, yaitu hendaknya engkau menyembah Allah semata dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Dan dengan tauhid dan ikhlas itulah Allah memerintahkan semua manusia, serta untuk itulah Dia menciptakan mereka, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Makna agar mereka beribadah kepadaku di sini adalah agar mereka mengesaakanku. Dan yang paling agung yang Allah Ta'ala perintahkan adalah perintah Tauhid, yakni mengesaakan Allah Ta'ala dengan ibadah. Dan yang paling besar yang Allah larang adalah syirik, yaitu menyeru atau menyembah yang lain di samping menyembah Allah. Dalilnya adalah firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu pun. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Pengertian Hanifiyah. I'lamu, ketahuilah, arsyadakallah, semoga Allah memberi arus kepadamu. Arus adalah istiqomah dan keteguhan di jalan kebenaran. Lita'ati, untuk mentaatinya. Taat adalah melakukan perbuatan sesuai dengan perintah yang diinginkan serta meninggalkan yang dilarang. Annal hanifiyah, bahwasannya Al-Hanifiyah adalah agama yang tidak cenderung pada kemusyrikan, yang dibangun berdasarkan ikhlas kepada Allah Ta'ala. Millah, maksudnya jalan agama sebagaimana yang dilalui oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ibrahim, Ibrahim adalah Khalilur Rahman, kekasih kesayangan Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Wattakhadallahu Ibrahima Khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kesayangannya. Quran Surat An-Nisa ayat 125. Beliau adalah bapak para nabi. Di banyak tempat dalam Al-Quran, manhaj beliau sering diulang-ulang agar dijadikan teladan. Nah, i'lam arsyadakallahu li ta'ati, ketahuilah, maksudnya adalah ilmuilah, dan kita sudah pernah membahas tentang apa itu pengertian dari mengilmui. Selanjutnya beliau mendoakan bagi siapa yang mempelajari kitab ini dengan doa ar-rusytu. Arsyadakallahu li ta'ati. Semoga Allah memberikan ar-rusytu kepadamu untuk mentaatinya. Ar-rusytu lawan dari al-ghayyu. Ar-rusytu lawan dari al-ghayyu. Sebagaimana yang Allah nyatakan dalam Al-Quran. La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusytu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam masalah agama, karena telah jelas mana ar-rusytu dan mana al-ghayyu. Dan ada pasangan dari ar-rusytu, yaitu al-huda. Dan pasangan dari atau lawan dari al-huda adalah ad-dalal. Lawan dari al-huda ad-dalal. Apa perbedaan antara al-huda dengan ar-rusytu? Kalau al-huda itu lurus dalam pemahaman. Pemahamannya sesuai dengan ilmu yang benar. Namanya al-huda. Sedangkan ar-rusytu itu lurus dalam praktek. Dalam praktek amal. Amal perbuatannya sesuai dengan kebenaran. Berarti orang yang punya pemahaman menyimpang, dia dolal. Sementara orang yang punya amal yang menyimpang, maka dia ghayyu. Ada orang yang pemahamannya benar, tapi praktek amalnya menyimpang. Dan banyak kita jumpai di negara kita. Terutama mereka yang paham ilmu agama, tapi dia tidak mengamalkannya. Namun dia gunakan ilmu agama itu justru untuk mengajak orang lain untuk menyimpang. Sebaliknya, ada orang yang karena dia tidak belajar, akhirnya dia disesatkan oleh orang lain. Atau mengikuti pendapat yang menyimpang. Maka dia menjadi orang yang dolal. Dan penyakit terbesar yang dialami oleh orang Yahudi adalah al-ghayyu. Sedangkan penyakit terbesar yang dialami oleh orang Nasrani adalah ad-dalal. Karena itulah kaum muslimin dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki ar-rusdu wal huda. Dan kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dua hal ini. Sebagaimana yang Allah nyatakan di surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Berikanlah kami jalan, petunjuk jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Mereka adalah para nabi, as-siddiqin, as-syuhada, dan orang-orang saleh. Yang mereka adalah orang yang mahdiyun ar-rasyidun. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk, artinya pemahamannya benar. Yang dipelajari adalah akidah yang benar. Dan mahdiyun dan rasyidun, mereka adalah orang-orang yang amalnya sesuai dengan ilmunya. Karena itulah para khulafa pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati dengan khulafaul mahdiyun ar-rasyidun, karena mereka orang yang pemahamannya lurus dan yang kedua praktek perbuatannya benar. Kemudian hanifiyah. Hanifiyah adalah kecenderungan untuk meninggalkan kesyirikan menuju tauhid. Hanifiyah makna dasarnya adalah kecenderungan untuk meninggalkan kesyirikan menuju tauhid. Dan ini ajaran utama para nabi. Dan salah satu di antara yang disebutkan oleh Allah karena beliau dijadikan sebagai imam adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kana Ibrahimu ummatan qanitan lillahi hanifa. Ibrahim adalah seorang pemimpin yang qanitan, yang taat. Lillahi hanifa, dan dia hanif kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan. Dan kenapa Ibrahim alaihi salatu wasalam dijadikan sebagai imam dalam hanifiyah? Karena Ibrahim alaihissalatu wassalam seperti yang kita pahami dalam sejarah beliau, Allah subhanahu wa ta'ala banyak memberikan ujian ketaatan kepada Ibrahim. Dan Ibrahim alaihissalatu wassalam mampu untuk melaksanakannya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam, fa'atammahun. Dan Ibrahim bisa melaksanakannya dengan sempurna. Di sana ada dua nabi yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran yang mengalami banyak ujian. Pertama Ibrahim alaihissalatu wassalam. Beliau diceritakan oleh Allah dalam banyak ayat sering diuji oleh Allah. Dan balaknya Ibrahim, ujian Ibrahim itu ujian ketaatan. Seringkali beliau diperintahkan oleh Allah untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan pribadinya. Seperti menyembelih anaknya, meninggalkan keluarganya di kota Mekah yang waktu itu tidak ada penghuninya, atau melakukan hal-hal yang aneh yang umumnya sangat berat untuk dilakukan oleh manusia. Namun Ibrahim alaihissalatu wassalam sanggup melakukannya. Termasuk diantaranya beliau diperintahkan oleh Allah untuk berkhitan. Padahal ketika itu usia Ibrahim sudah lebih dari 80 tahun. Ibrahim alaihissalatu wassalam diuji oleh Allah dengan ketauhidan. Dan beliau mampu untuk menyempurnakannya. Kemudian nabi yang kedua adalah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Beliau banyak mendapatkan ujian dari Allah. Namun bentuknya ujian karena interaksi dengan umatnya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَفَتَنَّاكَ فُتُونَ dan aku akan memberikan banyak fitnah kepadamu. Karena itulah, Nabi Muhammad SAW banyak diperintahkan oleh Allah untuk bersabar sebagaimana sabarnya para Nabi Ulul Azmi, dan diantara mereka adalah Ibrahim dan Musa alaihimassalatu wassalam. Makanya Allah katakan, Suhufi Ibrahim wa Musa. Ini berada dalam suhuf-suhuf sebelumnya, yaitu suhufnya Ibrahim dan Musa. Dan sering dua nabi ini Allah singgung dalam Al-Quran untuk memberikan pelajaran. Buktikan ketaatanmu kepada Allah sebagaimana yang dilakukan oleh Ibrahim. Dan buktikan kesabaranmu dalam berdakwah sebagaimana yang terjadi pada Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Millah maksudnya adalah jalan agama. Karena dia yang dilalui oleh para nabi dalam mendakwahkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibrahim, ada banyak atau ada beberapa cara baca Ibrahim. Bisa dibaca Ibrahim, dalam qiraah Warasy dibaca Ibrahim, dalam qiraah yang lain ada yang membaca yang lain. Dan kita membaca Ibrahim, ini qiraah yang masyhur, termasuk di antara qiraahnya Hafiz. Dan beliau adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah nyatakan di surat An-Nisa, wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Dan ada sekelompok manusia yang mereka tidak menerima keberadaan Ibrahim sebagai Khalilur Rahman, di antaranya adalah kelompok Jahmiyah. Mereka menolak Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Dan derajat khalil, derajat khullah, itu lebih dekat dibandingkan derajat habib. Karena itulah penyebutan habibullah dengan khalilullah lebih tinggi khalilullah. Makanya para ulama menekankan ketika kita menyebut Nabi Muhammad SAW, jangan sebut dengan Habibullah, tapi sebutlah Khalilullah. Karena derajat khullah, Khalilullah lebih tinggi dibandingkan derajat Habibullah. Dan kita bisa memahami ketika ada seseorang yang dipanggil, namun dengan gelar yang lebih rendah, maka yang terjadi apa, Pak? Ini bukan memuliakan, tapi malah menghinakan. Makanya menyebut Nabi Muhammad SAW dengan Habibullah, menurut sebagian ulama, ini kurang memuliakan beliau. Ada orang yang dia bergelar jenderal, tapi kita panggil mayor. Ini enggak sopan, kurang tinggi. Makanya kita saja ketika mau mengirim undangan, pasti kita akan tulis di bawahnya, mohon maaf jika terjadi kesalahan penulisan nama dan gelar. Karena ngasih gelar yang enggak pas, itu bisa jadi menyakitkan hati orang yang menerimanya. Makanya kita rutinkan atau lebih sering menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ganti kalimat Habibullah dengan Khalilullah. Meskipun ada juga yang mengatakan Khalil dan Habib derajatnya sama. Tapi pendapat yang lebih kuat, Khalil lebih istimewa dibandingkan Habib. Dan di antara dalilnya ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Innallaha attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalilan." Allah menjadikanku sebagai khalil sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Dan beliau menyatakan ini dalam rangka untuk menyampaikan salah satu kelebihan yang beliau miliki yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain selain beliau dan Ibrahim. Berarti Khalil lebih tinggi tingkatannya dibandingkan Habib. Kemudian beliau adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa disebut sebagai Abul Anbiya? Karena para nabi setelah Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah keturunan Ibrahim. Semuanya. Para nabi setelah Ibrahim adalah keturunan Ibrahim. Ada Abul Bashar, bapaknya manusia. Dan ada Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Abul Bashar, bapaknya manusia, ada dua. Pertama siapa? Adam alaihi salatu wassalam. Yang kedua, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Yang digelari dengan Abul Bashar As-Sughra. Abul Bashar As-Saghir. Bukan Abu Bashar Al-Asghar. Abu Bashar yang kecil. Nuh alaihi salatu wassalam. Sedangkan Adam Abul Bashar Al-Akbar. Nuh Abul Bashar Al-Asghar. Dan Adam Abul Bashar Al-Akbar. Sementara Ibrahim alaihi salatu wassalam gelarnya adalah Abul Anbiya. Karena seluruh para nabi yang diutus setelah beliau sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan Ibrahim alaihi salatu wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, siapakah manusia yang paling mulia? Dan beliau pernah memberikan jawaban, Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Manusia mulia, bin manusia mulia, bin manusia mulia, bin manusia mulia. Siapa empat ini? Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Empat satu garis keturunan, semuanya nabi. Kalau ada di tengah kita empat garis keturunan semuanya ulama, itu istimewa. Ini empat garis keturunan semuanya nabi. Jauh lebih hebat dibandingkan yang lainnya. Karena itulah Rasulullah SAW menyebut mereka sebagai manusia terbaik, nasabnya terbaik, orangnya terbaik. Nah, nomor 7. Anta'budallah wahdah, yaitu hendaknya engkau menyembah Allah semata, adalah khobar anna dari ungkapan annal hanifiyah. Khobar berarti apa? Predikat. Predikatnya dari kata annal hanifiyah. Predikatnya adalah hendaknya engkau menyembah kepada Allah semata. Ibadah dalam maknanya yang umum adalah merendahkan diri kepada Allah dengan penuh kecintaan dan pengagungan, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, sesuai dengan yang diperintahkan oleh syariat. Adapun ibadah dalam makna khusus yang lebih rinci, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, ibadah adalah sebutan untuk segenap perbuatan yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik ucapan maupun perbuatan lahir dan batin seperti takut, cemas dari siksa Allah, tawakal, sholat, zakat, puasa, dan hal-hal lain yang merupakan syariat Islam. Nah, coba kita perhatikan di sini. Kata beliau, ibadah punya dua pengertian. Ibadah ditinjau dari sudut pandang bagaimana kita bersikap, dan ibadah ditinjau dari bentuk amal. Ibadah ditinjau dari sudut pandang bagaimana kita bersikap, pengertiannya adalah al-khudu wa tadallul ma'al mahabbah, merendahkan diri dan mengagungkan Allah disertai dengan kecintaan kepadanya. Merendahkan diri dan mengagungkan Allah disertai dengan kecintaan kepadanya. Ini ibadah ditinjau dari sudut pandang bagaimana kita bersikap, bagaimana manusia bersikap. Karena itulah setiap amalan yang unsur ini ada, maka dia disebut sebagai ibadah. Terlepas kepada siapapun sasarannya. Sehingga ketika ada orang melakukan satu amalan disertai dengan al-khudu wa tadallul wa ta'zim, merendahkan diri dan mengagungkan objek yang disembah disertai dengan rasa cinta, maka itu ibadah. baik diserahkan kepada Allah maupun kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, ketika unsur ini tidak ada, maka dia tidak disebut sebagai ibadah. Meskipun praktek perbuatan yang dilakukan mirip ibadah. Misalnya ada orang yang sedang melakukan sholat, tapi dia tidak menyertakan dalam kegiatan sholatnya kerendahan hati dan pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sholat yang dia kerjakan tidak dinilai sebagai ibadah. Dan banyak kaum muslimin yang melakukan praktek ibadah, namun tidak disertai dengan hal ini. Terutama ketika diiringi dengan rasa ujub dan sombong di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang dia lakukan. Karena itulah waspadalah dengan selfie ketika ibadah. Karena bisa jadi pada saat dia ibadah sambil selfie, yang diagungkan bukan Allah tapi status dirinya. Dia selfie di samping Ka'bah atau selfie di mana misalnya, di Raudhah atau selfie di tempat-tempat yang dianggap istimewa. Dia tunjukkan kepada masyarakat, saya sudah sampai di sini. Tujuannya apa diinformasikan seperti ini? Untuk menunjukkan kalau status sosial saya sudah naik dengan bisa datang ke tanah suci. Atau ada juga orang yang dia merasa bangga, ujub dengan tahajud yang dia kerjakan. Jam 2 malam, assalamualaikum lewat grup WA. Sopo sing arep jawab, kabeh turu. Cuman itu kan untuk menyatakan status, aku wis tangi. Jam 2 malam. Padahal juga semua yang lain pada dimatikan HP-nya. Tapi nanti kan kelihatan, Masya Allah, Bapak ini sudah kirim status jam 2 malam, jam setengah 3 malam, dan seterusnya. Nanti ada yang jawab, Waalaikumsalam, kok durung turu? Oh, berarti biasanya jam 2 baru tidur dia. Bukan salam untuk nangeni, tapi salam karena belum tidur. Baik. Sehingga hadirin yang dengan Allah subhanahu wa ta'ala, bisa jadi bentuk fisiknya ibadah, tapi karena tidak ada al-khudu wa tadallul indallah, tidak ada unsur merendahkan diri di hadapan Allah, dan mengagungkan Allah dengan kegiatan yang dia lakukan, maka apa yang dia lakukan tidak dinilai sebagai ibadah. Kemudian pengertian ibadah yang kedua, dilihat dari jenis amalnya. Ada definisi yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal a'mal minal aqwali wal af'al adh-dhahirati wal batinah. Ibadah adalah sebutan untuk semua perbuatan yang dicintai oleh Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan lahir maupun batin. Dan ini definisi yang sangat makruf, sangat masyhur. Kalau bisa kita menghafalnya. Bila perlu hafal teks Arabnya. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal aqwali wal af'al adh-dhahirati wal batinah. Sebutan untuk semua yang dicintai dan diridai oleh Allah, baik ucapan maupun perbuatan, yang lahir maupun yang batin. Ada ucapan batin, ada ucapan lahir. Ada perbuatan batin, ada perbuatan lahir. Contoh ucapan batin apa? Niat. Semua yang bentuknya kerentek-kerentek itu ucapan batin. Niat itu ucapan batin. Tekad itu ucapan batin. Kemudian semua yang bentuknya pengaruh jiwa itu perbuatan batin. Seperti takut, khauf, tawakal, kemudian roja, punya harapan besar, itu perbuatan batin. Ucapan dohir jelas, seperti baca Quran, dikir. Perbuatan dohir seperti sholat, tawaf, sa'i, dan seterusnya. Dan yang dicintai oleh Allah, itu hanya ada 4 hukum. Yang dicintai oleh Allah hanya ada 4 hukum. Mengamalkan yang wajib. Kemudian, mengamalkan yang sunnah. meninggalkan yang makruh, dan yang keempat, meninggalkan yang haram. Sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan cara mengamalkan yang wajib atau yang sunnah, atau meninggalkan yang makruh, atau meninggalkan yang haram. Terus yang mubah bagaimana? Mubah itu sifatnya dibebaskan oleh Allah. Sehingga dia tidak berada di posisi ibadah. Karena orang mau melakukannya maupun tidak melakukannya, tidak ada hubungannya dengan cinta dan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, beribadah dengan sesuatu yang mubah itu bukan ibadah. Tapi itu bid'ah. Karena itu, dalam Islam tidak ada ibadah dalam bentuk sesuatu yang mubah. Aku tak turu men ibadah. Keliru. Karena tidur itu sesuatu yang mubah. Sehingga sesuatu yang mubah ini tidak bisa dijadikan sebagai ibadah. Karena ibadah itu sesuatu yang dicintai oleh Allah. Dan kita bisa melaksanakan sesuatu yang dicintai oleh Allah dalam empat bentuk tadi. Mengamalkan yang wajib, yang sunnah, meninggalkan yang haram, atau yang makruh. Sementara mengamalkan atau meninggalkan yang mubah, ini tidak ada kaitannya dengan cinta dan ridhonya Allah. Karena itulah, faman ta'abbada bil mubah waqa'a fil bid'ah. Siapa yang beribadah dengan sesuatu yang mubah, maka dia terjerumus ke dalam bid'ah. Yang dimaksud beribadah dengan sesuatu yang mubah, ketika dia mempraktekkan sesuatu yang mubah itu, muncul keyakinan dalam dirinya kalau dia sedang mendapatkan pahala. Misalnya ya, ada orang yang menganggap, kamu kalau pakaian seperti ini enggak afdol. Yang lebih afdol kalau pakai sorban. Kamu kalau kamu pakai sorban, maka dosa-dosamu akan berguguran sejumlah rambut yang ada di kepalamu. Selama sorbanmu kamu pakai. Padahal enggak ada dalilnya. Akhirnya dia pakai sorban dengan keyakinan seperti ini. Maka dia beribadah dengan sesuatu yang mubah. Dan keyakinan seperti ini tidak diperbolehkan. Karena sorban dan tidak sorban itu sesuatu yang hukum asalnya mubah. Atau misalnya ada orang yang punya keyakinan. Kalau kamu pakai rompi, maka nanti kamu bisa mendapatkan pahala jihad meskipun sedang di kasur. Maka dia pakai rompi. Dengan hanya pakai rompi dia berkeyakinan bisa dapat pahala. Padahal pakai rompi dan tidak pakai rompi itu sesuatu yang sifatnya mubah. Dan beribadah dengan sesuatu yang mubah termasuk perbuatan bid'ah. Termasuk makan. Makan itu sesuatu yang mubah. Orang makan dan tidak makan itu pilihan. Kamu mau makan, tidak mau makan. Ini ada makanan A, makanan B, mau pilih manapun itu sifatnya pilihan. Maka beribadah dengan makanan ini termasuk bid'ah. Kecuali dalam satu kondisi. Kecuali jika sesuatu yang mubah ini dijadikan sebagai sarana untuk mendukung ibadah. Barulah dia bisa menjadi pahala karena dia menggunakan hal yang mubah ini untuk kebaikan. Sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Mu'ad ibn Jabal. Kuntu ahtasibu indallahi naumati kama ahtasibu alaihi qaumati. Aku mengharapkan pahala dari Allah dengan tidur yang aku lakukan, sebagaimana aku mengharapkan kepada Allah dengan tahajud yang aku lakukan. Karena dengan tidur yang aku lakukan ini, bisa menjadi sumber energi agar saya bisa tahajud di akhir malam. Maka kalau Bapak Ibu melakukan kegiatan makan, minum, atau beristirahat dengan niat agar nanti bisa melakukan ketaatan setelahnya, di saat itulah amal mubah yang kita lakukan bernilai ibadah. Tapi kalau semata mubah, maka ini tidak ada nilai ibadahnya. Sehingga hadis yang mengatakan, naumus sha'imi ibadatun, turune wong poso, ya, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Ini hadis yang dhaif, ya, hadis yang palsu. Ini bisakah dibenarkan kalau tidurnya orang puasa bisa menjadi ibadah? Tergantung niat, tergantung latar belakang. Kalau Anda tidur ketika puasa, tujuannya biar enggak grenengi orang lain, biar tidak bermaksiat. Misalnya kita berada di tengah sebuah suasana yang penuh dengan maksiat. Daripada moto melek isine maksiat, maka lebih baik ditidurkan. Insya Allah tidur yang kita kerjakan ini bernilai ibadah. Tapi kalau mong poso mong turu, ya, dan dia berharap dengan tidur yang dia kerjakan, ini jelas tidak benar. Nah, kemudian yang nomor 8, mukhlishan lahuddin. Mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Ikhlas yaitu penyucian. Adapun maksudnya di sini adalah hendaknya setiap hamba meniatkan ibadahnya hanya karena Allah semata dan untuk mendapatkan surga, di mana ia tidak menyembah selainnya, baik malaikat yang dekat kepada Allah atau nabi yang diutus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Quran surat An-Nahl ayat 123. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Walaqadistafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu lirabbil alamin. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'quba ya baniya innallaha astafa lakumud-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Ketika Rabb-nya berfirman kepadanya, "Tunduk patuhlah." Ibrahim menjawab, "Aku tunduk patuh kepada Rabb semesta alam." Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Ya'qub. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Quran surat Al-Baqarah ayat 130 sampai 132. Nah, mukhlishan lahuddin, ikhlas dari kata khullas yang artinya murni. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an susu yang murni, labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Susu yang khalis, yang murni. Karena dia tidak tercampur dengan zat yang lain. Disebut ikhlas karena dia murni. Dan di Al-Quran ada surat Al-Ikhlas. Disebut sebagai surat Al-Ikhlas karena surat ini murni berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya surat ini satu-satunya surat yang tidak menyebut makhluk sedikitpun. Dari mulai ayat pertama sampai ayat yang keempat, ayat yang terakhir, tidak ada penyebutan tentang makhluk. Dia murni menyebut tentang, bercerita tentang Allah. Karena itu disebut surat Al-Ikhlas. Mukhlishan lahuddin, mengikhlaskan lahu kepada Allah ad-dina, agama. Dan disebut agama ketika disertai dengan amal. Karena din itu secara bahasa artinya beramal. Kama tadinu tudan. Ada pepatah mengatakan, sebagaimana kamu beramal, tudanu kamu akan dibalas. Allah Subhanahu wa taala perintahkan hal ini, tsumma auhayna ilaika, kemudian aku wahyukan kepadamu untuk mengikuti millah Ibrahim yang hanif. Dan ini perintah Allah kepada siapa? Nabiullah Muhammad alaihi salatu wasalam. Dan perintah untuk nabinya berlaku untuk seluruh umatnya. Fa innallaha amaral mu'minina kama amara bihil mursalin. Karena Allah perintahkan kepada orang yang beriman sebagaimana yang Allah perintahkan kepada para rasul. Karena itu kalau sasaran bicaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan berarti khusus bagi beliau, tapi ini mencakup umum. Kalau beliau saja wajib, apalagi umat yang berada di bawah beliau. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim bukanlah orang musyrik. Wa ma kana minal musyrikin punya dua makna. Yang pertama, min di sini min lil bayan. Sehingga artinya Ibrahim bukanlah orang musyrik. Ibrahim bukanlah orang musyrik. Minnya disebut dengan min lil bayan. Kemudian min di sini bisa dimaknai yang kedua, min lit tab'id. Min yang menunjukkan arti sebagian. Sehingga artinya wa ma kana minal musyrikin, maksudnya adalah Ibrahim bukan bagian dari orang musyrik. Artinya beliau tidak bergabung bersama orang musyrik. Maka Ibrahim bukan orang musyrik dan Ibrahim tidak bergabung bersama orang musyrik. Sehingga pemahaman Ibrahim berbeda dengan pemahaman orang musyrik. Komunitas Ibrahim berbeda dengan komunitas orang musyrik. Meskipun bisa jadi lingkungan Ibrahim ada orang musyriknya. Karena bagian itu berarti mendukung, kemudian pro kepada mereka, akrab dengan mereka, itu bagian. Tapi Ibrahim tidak melakukan ini semua. Yang ini dipahami oleh para ulama, bagian dari konsekuensi mentauhidkan Allah adalah tidak menjadi orang musyrik dan tidak bergabung bersama orang musyrik. Sehingga termasuk orang yang tidak menjalankan konsekuensi imannya ketika dia masih ikut perayaan di gereja atau nonton larung yang ada di Segoro Kidul. Dia terlibat dalam acara dan kegiatan yang dilakukan oleh orang musyrikin meskipun bisa jadi dia tidak melakukannya. Bahkan sampai kadang memuji Dewi Sri. Nah itu yang sudah berlebihan. Akhirnya dia bilang gak masalah dan seterusnya. Oh berarti dia bagian dari mereka. Dia bagian dari orang-orang yang mengagungkan Dewi Sri. Karena dia mendukung dan bahkan ikut menyemarakkan kegiatan seperti itu. Berarti orang semacam ini tidak menjalankan konsekuensi imannya. Nah. Kemudian di ayat berikutnya surat Al-Baqarah ayat 130 Allah Subhanahu wa taala memuji Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Allah katakan orang yang membenci milahnya Ibrahim adalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Walaqad istafainahu fid dunya, dan aku telah memilih Ibrahim di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan beliau di akhirat termasuk orang-orang yang saleh. Allah pilih Ibrahim di dunia dan Allah berikan banyak kelebihan kepada Ibrahim. Kemudian Ibrahim alaihi salatu wasalam diperintahkan oleh Allah, idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Masuklah ke dalam Islam, dan Ibrahim masuk ke dalam agama Islam. Artinya Ibrahim alaihi salatu wasalam menjadi muslim yang sejati. Berarti agama Ibrahim adalah Islam. Maka kalau ada orang yang mengatakan Ibrahim itu tidak Islam, tidak Katolik, tidak Protestan, tidak Yahudi, tapi tengah-tengah semuanya boleh, ini ngawur ya. Jelas ini penyimpangan, tapi yang benar Ibrahim adalah Muslim. Hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Beliau adalah seorang Muslim dan beliau bukan musyrik. Dan orang-orang liberal menyebut Ibrahim tidak Muslim. Tapi Ibrahim Hanif. Dalam arti, dia boleh diakui oleh seluruh agama Samawi. Maka Yahudi berhak kepada Ibrahim. Nasrani juga berhak terhadap Ibrahim. Kita juga berhak terhadap Ibrahim. Sehingga kita tidak boleh mengklaim Ibrahim hanya punya kita saja. Tapi Ibrahim punya semuanya. Namun ini penyimpangan. Dan ini jelas akidah yang tidak benar. Karena Ibrahim tidak pernah membela Yahudi dan Nasrani. Dan orang Yahudi menganggap Ibrahim itu Yahudi. Orang Nasrani menganggap Ibrahim Nasrani. Dan Allah bantah dalam Al-Quran, wa ma unzilati Taurat wal Injilu illa min ba'di. Bagaimana mungkin Ibrahim Yahudi? Bagaimana mungkin Ibrahim Nasrani? Padahal Taurat dan Injil itu turun setelah Ibrahim. Sementara keberadaan Yahudi dan Nasrani baru ada setelah turunnya Taurat dan Injil. Kapan Yahudi ada? Setelah Taurat turun. Kapan Nasrani ada? Setelah Injil turun. Terjadilah penyimpangan terhadap dua kitab ini, akhirnya menjadi dua agama, Yahudi dan Nasrani. Ibrahim ada sebelum Taurat dan Injil turun. Bagaimana mungkin Ibrahim jadi Yahudi dan Nasrani? Tapi Ibrahim adalah seorang Muslim. Karena agama para nabi semuanya Islam. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang makna ibadah. Dan di situ Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang macam-macam ibadah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Apakah berdosa membunuh binatang dengan tidak sengaja seperti semut? Apakah tetap dimintai pertanggungjawaban? Jika tidak sengaja, maka tidak berdosa. Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtakna. Doa kita di akhir surat Al-Baqarah dan doa itu sudah dikabulkan oleh Allah. Yang dimaksud dengan akhtakna adalah tidak sengaja. Khata' itu lawannya amd, sengaja. Ada qatlul amdi, pembunuhan sengaja. Ada qatlul khata', pembunuhan tidak sengaja. Semua tindakan tidak sengaja, tidak ada dosa. Ini banyak pertanyaan seputar muamalah. Mungkin kita arahkan biar kajian kita lebih fokus ya. Ada kajian khusus untuk muamalah di waktu pagi juga, hari Selasa. Selasa pagi di Masjid Al-Hidayah, Purwosari. Jam 8:30, sudah di-share di grup ya. Ada di-share di grup. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada pernyataan laisa lil abdi min salatihi illa ma aqala minha. Ini pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa seorang hamba tidak akan mendapatkan pahala dari salatnya illa ma aqala minha, kecuali apa yang dia renungi. Artinya yang dia seriusi dari salatnya. Jadi ketika orang itu salat tapi kegiatan dalam sholat yang dia lakukan lebih banyak otomatis, tidak terlalu dipikirkan, tidak mikir dengan isi sholatnya, maka itu menurut Ibnu Abbas tidak ada nilai ibadahnya. Tidak ada nilai pahalanya. Hamba hanya akan mendapatkan pahala ma'akala minas sholat. Apa yang dia pikirkan dari sholatnya. Apa yang dipikirkan dalam sholat? Mikir gerakan yang benar. Mikir bacaan yang dia ucapkan. Dia serius memperhatikan konsentrasi dengan sholatnya. Itulah yang mendatangkan pahala ketika kita sholat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu saya terlilit utang riba ratusan juta pada beberapa rentenir. Bertahun-tahun kami mencoba berusaha menjual aset, tapi belum laku. Mohon infonya bagaimana bergabung dengan IBR. Kita serahkan ke yang berhak ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah takut kepada setan atau hantu? Seperti takut pergi ke suatu tempat yang sepi sendirian malam-malam, padahal hantu itu tidak menampakkan wujudnya di hadapan kita, termasuk kesyirikan. Al-khawfu tabi'i, takut karena bawaan asli manusia, itu tidak termasuk kesyirikan. Sehingga kita takut kepada harimau. Kita takut kepada apa misalnya binatang buas. Atau kita takut kepada semua yang membahayakan diri kita menurut perhitungan dohir. Ini tidak termasuk kesyirikan. Kecuali jika takut ini menyebabkan kita meninggalkan hal yang wajib. Nah ini enggak boleh. Misal ya, takut kepada pedang. Padahal ada perintah untuk jihad. Terus enggak jadi jihad. Ini dosa dia. Ya memang kalau jihad itu harus berani mati. Sehingga kita diminta oleh Allah, silahkan sumbangkan nyawamu untuk Islam. Maka takut di sini tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk menghindari kewajiban jihad. Itu kalau ada jihad yang wajib ya. Jika ada jihad yang statusnya wajib. Dan perlu kita ingat bahasanya jihad itu bukan sesuatu yang identik dengan teroris. Tapi jihad itu dalam rangka apa? Untuk menjaga kedaulatan masing-masing manusia yang punya kedaulatan. Termasuk kedaulatan agama. Negara punya kedaulatan, agama juga punya kedaulatan. Nah, maka ketika Anda dipancing orang lain, mau dicari tahu latar belakangnya, kemudian dia bertanya tentang masalah jihad, dalam arti nanti mau diarahkan ke teroris, sampaikan kepadanya jihad itu juga ada dalam semua negara. Orang kafir juga ada jihad. Kenapa Anda selalu menyudutkan kami dengan alasan jihad? Baik. Tapi kalau kemudian takut ini tidak sampai meninggalkan yang hal yang wajib, boleh. Nah sekarang takut kepada setan atau hantu itu termasuk takut yang tabii atau tidak? Jawabannya takut yang tabii. Karena kita semua takut ketika melihat wajah yang jelek. Coba ada wajah yang matanya coplok siji pak. Nah, lepas satu gandul-gandul ngene gitu ya. Atau tiba-tiba hidungnya segede, apa misalnya. Ya. Atau mulutnya lebar sekali. Kita melihat wajah seperti itu, pasti kita akan ketakutan. Dan takut seperti ini tidak termasuk takut yang syirik. Karena itu sesuai dengan tabiat manusia. Kita takut ketika melihat wajah yang jelek. Nah kalau kemudian menurut perhitungan kita, di tempat sepi, malam-malam seperti ini, biasanya wajah itu menampakkan diri. Terus kita takut untuk mendatanginya, maka insya Allah takut ini bukan takut yang syirki. Kemudian ada yang dia merasa takut, tapi padahal tidak perlu ada yang ditakutkan. Nah itu namanya takut wahmi. Takut wahmi. Dan takut wahmi di sini termasuk syirik atau bukan? Wes rasa wedi ora ono. Dan memang tidak ada. Pada di situ aman-aman saja. Tapi dia ketakutan dengan sendirinya. Ini syirik atau tidak? Tidak syirik. Karena takut di sini bukan takut yang diiringi dengan ta'zim, pengagungan. Takut yang bernilai syirik itu takut yang diiringi dengan ta'zim, pengagungan. Anak kecil misalnya ya. Kadang dia ketika disuruh oleh orang tuanya, tolong belikan ini di toko A. Jarak rumah dengan toko mungkin cuma 200 meter. Tapi dia takut. Kenapa takut? Nanti tidak ada ayam. Dia takut ada ayam. Syirik enggak anak kecil ini? Terlepas dari dia paham dan tidak. Syirik tidak? Tidak. Dia tidak melakukan kesyirikan. Tapi orang tuanya marah. Ngono koyo wedi. Kemudian diajari untuk berani dan seterusnya. Itu bukan takut syirki, tapi takut tabii dan karena di situ takutnya tidak beralasan disebut dengan takut wahmi. Dan takut seperti ini tidak ada unsur pengagungan. Dia takut pada ayam karena mengagungkan ayam atau tidak? Tidak. Baik. Terus contoh takut yang syirik yang di situ ada unsur pengagungan seperti apa? Nah, takut pada istri. Ya abot iki ya. Ya, kalau di tempat kita orang menyebutnya takut kualat. Takut kualat itu karena mengagungkan zat yang dia yakini bisa memberikan kualat. Kowe iki nek lewat ning kuburan kok nyingkuri kuburan. Misalnya dia berjalan, terutama kuburan yang dianggap keramat. Kamu kalau mau meninggalkan kuburan itu harus berjalan mundur. Karena kalau tidak, berarti membelakangi kuburan. Engkau kualat. Urikmu bakal ora bahagia. Wah, nanti urikmu susah, rizkimu seret, dan seterusnya. Sehingga dia merasa takut. Karena ketika dia tidak menghormati kuburan ini, dia menganggap roh kuburan ini bisa membuat hidup kita jadi sengsara. Nah, inilah takut yang diiringi dengan takzim, dan ini takut syirik. Takut yang sampai pada derajat kesyirikan. Ada juga orang yang takut kepada tokoh tertentu, karena dia yakini tokoh ini punya kekuatan luar biasa. Saya pernah mendengar seseorang yang ketika nyebut tokoh tertentu itu, dia langsung diam. Loh, kenapa? Aku di nek nyinggung iki engko ndak wonge krungu. Padahal orangnya sudah mati. Padahal yang digerendeng itu sudah mati. Saya enggak mau, Pak, nyebut-nyebut kayak gini, Pak. Nanti enggak dengar. Nanti kalau dengar dia murka, wah bahaya ya. Nanti bisa, ya, makanya dia enggak dengar. Wah, dia bisa membuat hidup saya jadi susah dan seterusnya. Ini takut yang syirki. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana dengan pemimpin yang ikut hadir dalam perayaan-perayaan orang kafir seperti Natalan dan seterusnya? Ini urusan pemimpin ya, bukan urusan kita sebagai rakyat. Driver Gojek, ini asuransi. Ada DP, black market, makelar, masya Allah. Ini banyak tantangan ya. Masalah muamalat, GoFood, BPJS, mas, koncone kabeh, bank. Apa ini? Tentang hukum memindahkan kuburan. Suami saya bekerja di sektor pertambangan. Saat ini sedang melakukan pembebasan lahan masyarakat. Ada sebuah lokasi yang hendak dibebaskan, di atasnya ada kuburan yang dikeramatkan oleh masyarakat. Perusahaan menugaskan untuk melakukan negosiasi, melakukan pemindahan kuburan. Apa hukum memindahkan kuburan? Ya. Jawabannya, jika memang kuburan ini mengganggu, dia tidak ada temannya. Kadang ada orang yang dikubur sendirian di tanah kosong gitu ya. Nah, dia cuma sendirian saja, ini ganggu aktivitas yang ada di situ. Karena kuburan itu seharusnya kumpul sama kuburan. Mati kumpul karo sing mati, urip kumpul karo sing urip. Sehingga jangan yang mati itu dicampur-campur di mana-mana. Makanya para ulama mengatakan termasuk di antara yang menyelisih sunnah, orang itu memakamkan mayit di pekarangan rumah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan itu. Beliau selalu memakamkan jenazah di bakik, kumpul dengan yang lain. Terus bagaimana dengan beliau sendiri? Beliau dimakamkan di dalam rumah. Apa yang berlaku bagi beliau tidak bisa dikiaskan untuk selain beliau. Karena ini khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasahiban dan dua sahabat beliau, Abu Bakar dan Umar. Selainnya tidak boleh ikut-ikutan seperti itu. Karena yang disikapi seperti ini hanya dua sahabat ini dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau dimakamkan di tempat di mana beliau wafat. Sementara dua sahabat ini karena punya keistimewaan khusus dan ini tidak ditiru oleh sahabat yang lain. Buktinya sahabat dekat yang lain tidak dimakamkan di satu ruangan itu padahal wilayahnya masih luas. Rumah Aisyah masih cukup untuk 10 kuburan. Tapi enggak ada sahabat 10 yang dijamin masuk surga, masuk semua di situ, enggak ada. Hanya dua orang ini saja ya. Karena itu kuburan yang lain kalau dia sekiranya berada di tempat yang tidak umum, silakan dipindahkan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membeli tanah untuk Masjid Nabawi dan di situ ada dua kuburan orang musyrik dan dipindahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekiranya kuburan ini mengundang keramat ya, karena tadi kuburannya dikeramatkan, maka yang lebih baik kalau dipindahkan, pindahkan di tempat yang jauh dari pengetahuan masyarakat. Biar tidak dikeramatkan. Dipindahkan ke mana, Pak? Wallahu a'lam. Pokoknya kita pindahkan. Bahkan seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kuburannya siapa? Nabi Daniel yang dikeramatkan oleh orang-orang Nasrani. Karena beliau memahami ini kalau sampai diketahui orang Nasrani, kuburannya jadi masjid, jadi tempat sholat. Akhirnya di malam itu beliau perintahkan kepada para sahabat, silahkan gali 12 galian. Di tempat yang berjauhan. Di tempat yang berbeda berjauhan. Setelah itu semuanya diratakan dengan tanah. Sudah. Sehingga enggak ada satupun orang Nasrani yang tahu di mana kuburan Nabi Daniel. Wallahu a'lam. Nah, nanti silakan lakukan negosiasi untuk kemudian dipindahkan. Ini ada pertanyaan untuk IBR ya. Nanti bisa ditindaklanjuti. Bagi yang mau berhubungan dengan IBR bisa menghubungi kawan-kawan yang ada di depan yang menjadi pengurus IBR. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852-9334-8887, 0852-9334-8887. Yuk dukung kami, Radio Muslim.